di sini. Ku ingin engkau ada di sini. Jangan pernah berpikir tinggalkan aku lagi di sini. Entah sejak kapan ku tak mendengar canda tawamu. Lama kita tak saling bicara dari hati ke hati. Ku rindu padamu. Tahukah engkau ku menangis.